ngayon mula'y mamahin ka. Lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Takkan terjadi.